أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله، di antara sebab yang akan menggapai dengannya cinta Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan kabar-kabar yang datang dari beliau, mengamalkan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan tidak beribadah kepada Allah azza wa jalla kecuali sebagaimana beliau syariatkan, beliau contohkan. Ketika engkau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya, baik dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu, maka Allah azza wa jalla akan mendekatkan dirimu kepadanya. Di antara sebab yang akan mendatangkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah, baik itu salat, puasa, sedekah, perbuatan baik kepada orang lain, tasbih, tahmid, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Kita perbanyak amal-amal sunnah ini akan mendatangkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi. Di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah azza wa jalla mengatakan, "Tidaklah dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa yang Aku wajibkan kepadanya." Jadi amalan-amalan yang wajib itu nomor satu, harus kita dahulukan. Itu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan teruslah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan tambahan, dengan amalan-amalan sunnah, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku akan menjadi lisannya yang ia berucap dengannya. Aku akan menjadi tangannya yang ia memukul dengannya. Aku akan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Jikalau dia meminta sesuatu kepadaku, aku akan memberikan kepadanya. Jikalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekat kepadanya satu hasta. Kalau hamba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla satu hasta, maka Allah Azza wa Jalla akan mendekat satu depa kepadanya. Ketika hamba berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menyambutnya dengan harwalah, dengan berlari-lari kecil. Demikianlah amalan-amalan yang sunnah, apabila kita lakukan dan kita perbanyak, akan menyebabkan cinta kepada Allah, akan menyebabkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, kepada kita. Dan arti daripada aku menjadi pendengaran dia dan seterusnya, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik, bimbingan, agar hamba tersebut tidak menggunakan anggota badan tersebut, panca indera dan lainnya itu, kecuali dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hamba itu tidak akan menggunakan pendengarannya kecuali untuk mendengar apa-apa yang diperbolehkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba tersebut tidak akan menggunakan matanya kecuali untuk melihat perkara-perkara yang diperbolehkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba tersebut tidak akan memegang dengan tangannya, tidak akan mengayunkan tangannya kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba tersebut tidak akan berjalan kecuali menuju apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sungguh merupakan nikmat yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada seorang hamba. Oleh karena itu, mari kita semua memperbanyak dari mengamalkan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah, yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak ketaatan dan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menyebabkan datangnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, waktunya Isya, mungkin azan dulu. Nah, setelah salat nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.